Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Kita akan membaca hadis berikutnya dari kitab Al-Lu'lu' wal Marjan fi mattafaqa 'alaihi syaikhan, kumpulan hadis Sahih Bukhari Muslim, hadis nomor 308. Hadis dari Aisyah dan Abdullah bin Abbas. Berarti perawi hadis ini ada dua orang, Aisyah dan Ibnu Abbas. Qala, mereka bercerita, lamma nuzila bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ketika diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan yang dimaksud diturunkan di sini adalah nuzulul maut, turunnya kematian. Dan para nabi ketika mereka mengalami kematian, mereka ditawarkan oleh Allah Ta'ala. Tidak hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk juga nabi-nabi sebelumnya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menawarkan kepada nabi itu mau mati kapan. Berbeda dengan manusia biasa, mereka enggak punya pilihan. Nah, ketika kematian itu sudah mulai diturunkan, dalam arti mendekati kematian Nabi sallallahu alaihi wasallam, Taufiqayat rahu khamisatan ala wajhi. Beliau menutupkan wajahnya dengan kain. Dan tujuan beliau sallallahu alaihi wasallam menutupkan wajahnya dengan kain bisa jadi karena kedinginan, disebabkan karena mengalami demam yang tinggi, atau karena beliau sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi menyampaikan sesuatu yang mengerikan. Ini nyala apa ini, Pak? Yang belakang mati, yang depan nyala. Jeklek. فَإِذَا اغْتَمَّ كَشَفَهَا عَنْ وَجْهِهِ. Ketika Nabi SAW mulai sadar, mulai tenang, beliau membuka wajahnya. فَقَالَ, lalu beliau SAW bersabda, وَهُوَ كَذَلِكَ, dalam kondisi seperti ini, di detik-detik kematian beliau, لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَ اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدًا. Allah melaknat Yahudi dan Nasrani karena mereka telah menjadikan kuburan nabi mereka sebagai masjid. Yuhadziru ma sana'u. Beliau memberikan peringatan kepada kaum muslimin terhadap perbuatan buruk yang telah mereka kerjakan. Sehingga sebab laknat yang menimpa Yahudi dan Nasrani dalam hadis ini bukan karena mereka keturunan Yahudi atau mereka keturunan Nasrani, tapi sebab laknatnya adalah karena mereka melakukan salah satu di antara pelanggaran dalam masalah akidah, yaitu menjadikan kuburan sebagai masjid. Terutama ketika kuburan yang dijadikan adalah kuburan orang saleh, yang itu memberikan peluang besar terjadinya perbuatan kesyirikan. Karena potensi kesyirikan di masjid yang di situ dibangun di atas kuburan orang saleh dibandingkan dengan kuburan orang yang tidak soleh, manusia biasa, lebih besar potensi yang pertama. Karena ketika di situ ada kuburan orang soleh, bisa jadi diiringi harapan ketika sholat di sana akan semakin mustajab doanya atau semakin mustajab ibadahnya, sehingga ada unsur ketergantungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan kemarin sudah kita sampaikan kaidahnya adalah semua perbuatan buruk yang dilakukan oleh Yahudi dan Nasrani yang menjadi sumber mereka dilaknat, apabila ditiru oleh kaum muslimin, berarti mereka mendekati laknat seperti yang dialami oleh Yahudi dan Nasrani. Makanya kita dilarang untuk tasyabbuh dengan orang kafir. Alasannya adalah agar kita tidak mendekati laknat yang dialami oleh orang kafir, sebagaimana kaidah yang disampaikan oleh Syekhul Islam. Wallahu a'lam. Selanjutnya kita akan membahas hadis nomor 309. Hadis Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu dari Ubaidillah Al-Hawlani. Ubaidillah Al-Hawlani, beliau adalah Ubaidullah ibn al-Aswad Al-Hawlani dari Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Beliau pernah mendengar Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu menyampaikan sebuah ceramah. Innakum aktsartum. Sesungguhnya kalian telah memperbanyak. Maksudnya memperbanyak di sini adalah banyak mengkritik diriku. Wa inni sami'tun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul. Padahal aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man bana masjidan yabtaghi bihi wajhallah banallahu lahu mithlahu fil jannah. Siapa yang mau membangun masjid dalam rangka untuk mengharapkan wajah Allah, maka Allah akan bangunkan untuknya rumah di surga yang semisal dengannya. Pernyataan Utsman ini ada sababul wurudnya, disebutkan dalam riwayat yang lain. Diceritakan dalam riwayat yang lain dari seorang yang bernama Mahmud bin Labid Al-Ansari. Bisa ditulis di bukunya ya. Menurut riwayat Mahmud bin Labid Al-Ansari, beliau sigharus sahabah, termasuk sahabat junior. Qala, Mahmud bin Labid ini bercerita, lamma arada Utsmanu bina al-masjid karihan nasu dhalika wa ahabbu ayyada'uhu ala hayatihi. Ketika Utsman mau merenovasi Masjid Nabawi, banyak orang yang enggak suka. Dan mereka ingin agar dibiarkan sebagaimana sebelumnya. Maksudnya adalah seperti di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka banyak mengkritik Utsman. Yang di sini disebutkan innakum aktsartum, kalian memperbanyak, maksudnya adalah memperbanyak mengkritik saya. Kemudian Utsman radhiyallahu anhu menyampaikan ceramah, aku telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man bana masjidan yabtaghi bihi wajhallah, manallahu lahu mithlahu fil jannah. Barang siapa yang membangun masjid ikhlas karena Allah, maka Allah akan bangunkan untuknya rumah yang semisal di surga. Sehingga berdasarkan hadis ini, makna siapa yang membangun masjid itu ada dua. Yang pertama adalah membangun dari permulaan. Ada lahan kosong, di situ tidak ada bangunan masjid, kemudian orang bangun masjid di situ. Dan ini yang sesuai dengan zahir hadis. Mana yang kedua adalah merenovasi masjid yang sudah kurang layak untuk dipakai. Kemudian dia bangun ulang, dan itu masuk dalam kategori membangun masjid yang mendapatkan janji akan mendapatkan rumah yang semisal di surga. Maka membangun masjid bisa dari permulaan, atau bisa juga ikut iuran, ikut wakaf dalam merenovasi sebuah masjid. Dan makna yang kedua ini berdasarkan zahir dari perkataan Utsman ibn Affan. Karena yang beliau lakukan bukan membuat masjid yang baru, tapi yang beliau lakukan adalah merenovasi Masjid Nabawi. Dan yang dilakukan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu tentunya adalah tausiah. Beliau melebarkan Masjid Nabawi sehingga wilayahnya menjadi semakin luas, Dan ini terjadi, ada yang mengatakan fi akhiri sanatin min khilafatihi, di tahun terakhir kekhalifahan beliau. Ada juga yang mengatakan menurut riwayat yang masyhur, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu merenovasi masjid itu di tahun 30 Hijriah. Dan ada khilaf dalam masalah ini, namun khilaf ini tidak memberikan masalah hukum sama sekali. Cuman salah satu di antara prestasi yang dimiliki oleh Utsman ketika masa kekhalifahannya adalah beliau memperluas bangunan Masjid Nabawi. Dan ketika di zaman itu rumah Aisyah masih berada di luar, tidak dimasukkan ke dalam Masjid Nabawi. Rumah Aisyah radhiyallahu anha pertama kali dimasukkan bagian dari Masjid Nabawi setelah semua sahabat meninggal dunia, sehingga tidak ada yang tersisa kecuali tabi'in. Dan itu terjadi di zaman salah satu khalifah Bani Umayyah. Dan ketika itu yang menjadi gubernur di Madinah adalah Umar bin Abdul Aziz rahimahumullahul jami'. Karena ini tidak bisa jadi dalil, mengingat ini adalah perbuatan dari manusia yang tidak bisa jadi dalil, yaitu seorang raja dan terjadi di zaman tabi'in dan tidak disetujui oleh para ulama tabi'in, diingkari oleh beberapa ulama tabi'in seperti Sa'id bin Musayyib dan yang lainnya. Karena itulah hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, posisi rumah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau posisi rumah Aisyah dan makam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berada di rumahnya Aisyah, ini bukan bagian dari masjid. Secara fisik ada di dalam masjid, tapi secara hukum di luar masjid. Kok bisa seperti itu? Sebagaimana layaknya toilet, toilet itu secara fisik ada di nempel dengan masjid, bahkan kadang di samping mihrab, sehingga yang paling sering kena dampak buruknya adalah imam, karena sebelahan ada jendelanya. Atau dia menyatu bahkan kadang di tengah-tengah masjid, samping kanan kirinya dipakai sholat, di tengahnya ada toilet, atau minimal berada di ujung dari sebuah bangunan masjid. Tapi dia secara fisik masuk dalam bangunan masjid. Kalau toilet ini dihukumi sebagaimana bagian dari masjid, berarti para jamaah yang kencing di situ seperti badui-badui yang dulu zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kencing di dalam masjid. Padahal tidak ada pelarangan orang buang air di situ, bahkan disediakan kloset. Nah terus hukumnya gimana? Secara fisik menyatu dengan masjid, tapi secara hukum dia di luar masjid. Dan banyak seperti itu di masyarakat kita. Ada yang secara fisik menyatu masjid, menyatu dengan bangunan tertentu, tapi secara hukum dia di luar bangunan itu. Misalnya di masyarakat kita, kalau dilakukan pembebasan lahan ternyata enggak berhasil, maka lahan itu tetap dibiarkan. Akhirnya jalannya dibangun menyamping kanan dan kirinya. Dia terisolir dengan jalan yang ada di kanan dan kirinya. Dulu di depan Stadion Maguwo kan ada kayak gitu ya. Di jalan antara stadion sampai ke pasar Stan ada satu rumah yang dia gak mau dibongkar ya, akhirnya dia diapit oleh jalan kanan dan kirinya, gak bisa apa-apa dia. Sehingga secara fisik dia masuk dalam lingkungan jalan, tapi secara hukum dia di luar jalan. Itu contoh antara fisik dan hukum itu bisa jadi berbeda. Dan inilah penjelasan yang disampaikan oleh para ulama Ahlussunnah untuk membantah pemahaman orang sufi yang memiliki akidah bahasanya boleh menggabungkan antara masjid dengan kuburan. Dalilnya adalah makam Nabi SAW yang berada di dalam Masjid Nabawi. Padahal yang benar makam Nabi SAW tidak berada di Masjid Nabawi. Kalaupun secara fisik menyatu dengan masjid, tapi secara hukum itu dihukumi di luar masjid. Walhamdulillahirrahmanirrahim. kita mengetahui realitas seperti ini di lapangan, di masyarakat kita juga mengakui seperti itu, menyatu tapi tidak dianggap sebagai bagiannya karena beda wilayah. Meskipun bisa jadi dia nggak punya jalan. Saya pernah tinggal di sebuah hotel ya, di Balikpapan. Hotelnya itu U, Pak. Bentuknya U. Di tengahnya ada rumah warga. Loh, kenapa ini kok enggak masuk wilayah hotel? Enggak mau dibebaskan. Sehingga dia cuma dikasih akses oleh hotel satu lorong kecil, motor aja yang bisa masuk. Kita berada di lantai 2 bisa melihat ke bawah. Nah, rumah itu kan ada yang bolong, sumurnya kelihatan. Sehingga dia dikelilingi oleh kamar-kamar hotel. Tapi enggak ada akses keluar masuk antara dia dengan hotel. Secara fisik menyatu, tapi secara hukum berbeda. Di masyarakat kita ada yang kayak gitu. Termasuk juga dalam masalah kegiatan kita beribadah. Toilet secara fisik menyatu dengan masjid, tapi secara hukum itu berbeda. Toilet dengan masjid hukumnya beda. Maka orang yang kencing di dalam toilet tidak dihukumi sebagaimana yang kencing dalam masjid seperti orang badui, sehingga mereka tidak dilarang dan tidak dihukumi melakukan tindakan yang terlarang. Wallahu a'lam. Kemudian kita akan lanjutkan ke hadis berikutnya. Babun an-nadbu ila wad'il aidi ala rukbi fi ruku'i wa naskhit tatbiq. Bab anjuran untuk meletakkan kedua tangan di lutut ketika rukuk dan dihapusnya syariat at-tatbiq. Apa itu syariat tatbiq? Tatbiq ini adalah cara rukuk di masa silam. Tatbiq ini cara rukuk di masa silam. Bagaimana bentuk tatbiq? Bentuk tatbiq itu kayak gini. Kedua telapak tangan digabungkan. Kedua telapak tangan digabungkan. Kemudian ketika rukuk ditaruh di tengah antara dua lutut. Alhamdulillah saya pakai ini ya. Ini tatok. Ya, bolong. Coba dipraktekan ya pakai sarung tatbik. Praktekan tatbik. Oh, sarungnya khusus ya. Itu celana sarung. Enggak bisa yang pakai sarung bisa. Coba tatbik. Dikencengi Mas, sarungnya Mas. Nah, biar bisa tatbik. Nah, seperti itu. Jadi karena pakaian orang di masa silam bawahan itu seperti jari. Kayak pakaiannya orang yang ikhram ya. Mereka pakai seperti jari, pakaiannya orang yang ikhram. Sehingga dulu rukuknya itu seperti ini. Kedua telapak tangan digabungkan, kemudian ditaruh di antara kedua lutut. Namanya apa? Tatbiq. Hadis dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Qala Mus'ab ibnu Sa'din. Mus'ab bin Sa'ad mengatakan, shallaitu ila janbi abi. Saya pernah salat di samping ayahku, yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas. Apa gelarnya Sa'ad bin Abi Waqqas? Beliau tukang apa, Pak? Ahli dalam memanah. Beliaulah ar-rami fil Islam. Orang yang dikenal paling ahli memanah dalam Islam. Shallaitu ila jambi abi. Saya pernah salat di samping ayahku yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas. Fatabaqtu baina kaffayya thumma wada'tuhuma baina fakhidayya. Kemudian saya melakukan tatbik. Saya gabungkan kedua telapak tanganku, kemudian saya letakkan di antara dua pahaku. Fanaani abi, kemudian ini dilarang oleh ayahku. Waqala, dan beliau mengatakan, kunna naf'aluhu, dulu kami melakukannya. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, kunna naf'aluhu, dulu kami melakukannya. Fanuhina anhu, wa umirna an nadu'a aydina 'ala rukbi. Kemudian kita dilarang untuk melakukan itu dan kita diperintahkan untuk meletakkan kedua telapak tangan di lutut. Sehingga sekarang tata cara lutut sudah tidak ada lagi tatbik, tapi adanya letakkan kedua telapak tangan di lutut. Dan ini teori ya, kaidah yang pernah disampaikan oleh para sahabat. Nabi SAW ketika rukuk jarinya direnggangkan, dan ketika sujud jarinya dirapatkan. Perbedaan posisi jari ketika rukuk dan sujud, kalau rukuk direnggangkan, kalau sujud dirapatkan. Posisi jari di mana ketika rukuk? Mencengkram di lutut. Maka ketika rukuk posisi jari merenggang, direnggangkan, mencengkram di lutut. Posisi tangan, posisi jari ketika sujud di mana? Diletakkan di samping kanan kiri pundak dengan kondisi jari dirapatkan. Maka sujud yang sesuai sunnah itu tidak membegar, tapi ditutup jarinya. Ya, tidak dibuka tapi ditutup. Dan rukuk yang sesuai sunnah tidak ditutup tapi dibuka. Dan tata cara rukuk dengan tatbik seperti ini sudah dihapus, meskipun ada sebagian ulama, ada sebagian sahabat yang masih mempraktekannya, yaitu Abdullah bin Mas'ud. Dan itu salah satu di antara fikihnya Ibnu Mas'ud, di mana Ibnu Mas'ud punya pemahaman bahwa ketika rukuk itu tatbik dan bukan diletakkan kedua tangannya di lutut. Wallahu a'lam. Kemudian kita lanjutkan ke hadis berikutnya. Babun tahrimul kalami fis salati wa nashu ma kana min ibahatihi. Di buku terjemah tatbik diterjemahkan apa, Pak? Penerapan ya. Oh, merapatkan. Merapatkan telapak tangan. Berarti ada definisi panjang. Walhamdulillah. Karena ada sebuah buku yang menerjemahkan tatbik itu dengan menerapkan. Memang secara bahasa tobbaka yutobbiku itu artinya menerapkan. Tatbik berarti penerapan. Nah, itu salah dalam menerjemahkan karena tidak mengetahui latar belakang dan konteks dari hadis. Kita lanjutkan hadis berikutnya. Hadis tentang haramnya bicara ketika sholat dan mansukh bolehnya berbicara ketika sholat, yang ini pernah terjadi sebelumnya. Di awal-awal Islam, kaum muslimin diperbolehkan untuk berbicara ketika sholat. Sehingga ketika mereka sholat, mereka ngobrol dengan sampingnya, tanya kabar dengan kawannya, tanya dagangan, tanya keluarga, dan seterusnya. Dulu awal-awal ketika Nabi SAW di Madinah, kemudian setelah itu dilarang oleh Rasulullah SAW. Hadis nomor 311 dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kunna nisallimu 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi sholati fayaruddu 'alaina. Kami dulu memberikan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sedang salat dan beliau menjawab padahal sedang salat. Falamma raja'na min 'indin Najasyi. Ketika kami pulang dari Najasyi. Berarti mereka pulang ke Madinah karena hijrah kaum muslimin ke daerah Habasyah. Itu pulangnya tidak ke Mekah tapi ke Madinah. Dan Ibnu Mas'ud termasuk di antara sahabat yang mengikuti dua kali hijrah, sahibul hijratain, termasuk di antara sahabat yang mengikuti dua kali hijrah. Ketika sahabat dari Najasyi ini datang ke kota Madinah, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, nahnu aula bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minkum. Kami lebih dekat dengan Rasulullah SAW dibandingkan kalian. Kenapa? Karena kalian datang telat sampai di Madinah. Kaum muslimin di Mekah ketika tertindas, mereka hijrah ke Habasyah. Lalu mereka tinggal di sana dalam beberapa waktu, sampai akhirnya Allah perintahkan Nabi SAW hijrah ke kota Madinah bersama para sahabatnya, termasuk Umar. Kemudian beliau memberikan kabar, mereka yang berada di Habasyah silakan pulang, tapi ke Madinah. Maka berangkatlah mereka ke Madinah. Siapa sehingga siapa yang lebih duluan ketemu Nabi SAW di Madinah? Sahabat muhajirin dari Mekah yang langsung hijrah sekali. Akhirnya sebagian sahabat diantaranya Umar mengklaim kami lebih dekat dengan Nabi SAW dibandingkan kalian. Kemudian dibela oleh Nabi SAW. Karena mereka yang hijrah dua kali ini melakukan perjuangan lebih besar. Mereka meninggalkan kampung halamannya lebih awal dibandingkan mereka yang hijrah sekali. Sehingga ada keutamaan bagi para sahabat yang hijrah ke negeri Habasyah, kemudian mereka langsung datang ke kota Madinah. Falamma raja'na min indin Najasyi, ketika kami pulang dari Raja Najasyi, salamna alaihi, kami memberikan salam kepada beliau, falam yarudda alaina, dan beliau tidak menjawab salam kami. Waqala, lalu beliau mengatakan, inna fis salati syughla, sesungguhnya salat itu isinya kesibukan. Sesungguhnya salat itu sudah sibuk. Karena sudah sibuk, jangan ditambah dengan kesibukan yang lain. Sehingga makna sholat itu sudah sibuk, artinya sudah tidak ada lagi peluang kesibukan yang lain, sampai pun bentuknya hanya sebatas menjawab salam. Maka beliau tidak menjawab dengan lisan, tapi beliau menjawab dengan isyarat. Sehingga ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diberi salam dan beliau dalam posisi sholat, beliau berisyarat. Dan sebagian ulama menjelaskan ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berisyarat, tangannya dinaikkan, telapak tangannya menghadap ke bawah. Berarti kurang lebih bentuknya seperti ini. Telapak tangan menghadap ke bawah, punggungnya menghadap ke atas. Namun wallahu alam, bentuk seperti ini prinsipnya adalah mana yang lebih mudah, sehingga kalau dipun ditegakkan enggak jadi masalah. Wallahu alam. Karena itulah berdasarkan hadis ini, ketika orang sedang sholat maka dia tidak boleh berbicara apapun, termasuk menjawab salam, termasuk juga mendoakan orang yang bersin. Ada orang bersin kemudian mengucapkan alhamdulillah, maka orang yang sholat tidak boleh mengucapkan yarhamukallah. Hadis yang kedua. Hadis dari Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu. Kunna natakallamu fi salat yukallimu ahaduna akhahu fi hajatihi hatta nazalat hadhil ayah hafidhu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin fa umirna bis sukut. Dulu kami berbicara ketika salat, maka satu dengan yang lain mereka saling ngobrol di tengah sholat. Itu dulu, sebelum ada perintah untuk diam ketika sholat. Yukallimu ahaduna akhahu fi hajatihi, seseorang berbicara dengan kawannya terkait masalah kehidupan sehari-hari mereka. Hatta nazalat hadhil ayah, sampai turun ayat Allah, yaitu surat Al-Baqarah ayat 238, hafidhu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah salat lima waktu dan jagalah salat asar, dan berdirilah menghadap Allah qanitin, maknanya adalah sakitin, dengan diam. Dalam ayat surat Al-Baqarah ayat 238, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan salat secara umum, kemudian dia menyebutkan salat asar secara khusus. Yang ini dalam kajian usul fikih disebut dengan dzikrul khas ba'dal 'am, menyebutkan yang khusus setelah yang umum. Dzikrul khas ba'dal 'am, menyebutkan yang khusus setelah yang umum. Dan itu memberikan penekanan terhadap bagian yang dikhususkan. Di bahasa kita juga ada yang seperti itu. Misalnya kayak gini ya, muliakan semua masyarakat, terutama pelajar. Pelajar bagian dari masyarakat. Lalu dia disebutkan khusus, berarti dia dzikrul khas ba'dal 'am. Maka dalam bahasa Indonesia juga ada penyebutan dzikrul khas ba'dal 'am, menyebut sesuatu yang khusus telah disebutkan yang umum. Hormati semua manusia, terutama orang tua. Maka ada perintah umum dan ada perintah untuk objek tertentu. Itulah yang dimaksud dzikrul khas ba'dal 'am. Berarti ini menunjukkan keistimewaan salat apa? Asar. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan penekanan khusus untuk dijaga sehingga jangan sampai pelaksanaan salat asar itu tertunda. Meskipun bagi ibu-ibu yang salatnya di rumah, jangan mentang-mentang enggak wajib salat jamaah terus salat asarnya ditunda, enggak boleh. Harus dikerjakan tepat waktu pada awal waktu, sehingga begitu masuk adzan segera sholat, tidak boleh ditunda. Waqumu lillahi qanitin, dan kerjakanlah sholat menghadap Allah qanitin, maknanya adalah sakitin, dengan diam. Fa'umir nabi sukut, sejak turun ayat ini maka kita diperintahkan untuk diam, tidak boleh bicara ketika sholat. Tayyib. Makna kunut, kata qanata dalam bahasa Arab itu memiliki empat makna. Makna yang pertama, kunut artinya taat. Allah menyebutkan definisi wanita yang salehah, fassalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi. Wanita yang salehah adalah wanita yang qanitah. Makna qanitah apa? Taat. Sehingga makna kunut yang pertama adalah taat. Makna kunut yang kedua adalah doa kunut yang dibaca ketika witir atau menurut Syafi'iyah ketika sholat subuh, sebagaimana dalam hadis dari Hasan bin Ali radhiyallahu anhumah, beliau diajari Nabi SAW doa kunut untuk dibaca ketika sholat witir. Makna kunut yang ketiga adalah berdiri lama, berdiri ketika sholat. Seperti yang disebutkan dalam hadis riwayat Muslim, Nabi SAW pernah ditanya, ayyus salati afdal, sholat apakah yang paling afdal? Dan beliau mengatakan, tulul kunut, sholat yang paling afdal adalah yang paling panjang kunutnya. Makna kunut di sini jangan diterjemahkan kunut berdoa, tapi maknanya apa? Lama berdirinya. Makna kunut yang keempat adalah diam, khusyuk. Dan itulah makna kunut di surat Al-Baqarah ayat 238. Nah, kita terjemahkan masing-masing istilah ini sesuai dengan konteks yang berlaku. Jangan sampai keliru ya. Sehingga hadis yang mengatakan afdhalus salati tulul kunut, salat yang paling afdal adalah yang kunutnya paling lama, ini dalil bahasanya kunut itu dianjurkan dalam semua salat. Nah, nanti jadinya duhur kunut, asar kunut, maghrib isya kunut, dan enggak ada yang seperti itu. Wallahu taala alam. Insyaallah kita akan sambung di pertemuan berikutnya. Untuk hadis nomor 313 masih membahas tentang haramnya berbicara ketika sholat.